السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. masih tersisa sedikit dari al-ashl tsani, dari prinsip yang kedua, yaitu ucapan al-musannif, ucapan al-syaikh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. ثم صار الأمر إلى أن الافتراء في أصول الدين وفروعه والعلم والفقه في الدين، وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. خبر اليوم setelah jelas dijelaskan, setelah gamblang dalam Quran dan Sunnah perintah untuk beristima bersatu di atas hak, di atas tauhid, di atas sunnah, dan haram berpecah, tetapi sar al-amr, tetapi terjadilah urusannya pada saat ini bahwa perpecahan dalam masalah agama dianggap fikih, fiddi, dianggap ilmu, dianggap sebagai kecerdasan, atau dianggap sebagai perkara yang rahmat, sehingga muncul buku-buku yang menulis tentang kelenturan agama Islam, atau dengan bahasa yang lebih keren, elastisitas itu. Dianggap itu elastis, bisa ke sana, ke sini, bisa ke situ. Dan biasanya kitab-kitab seperti itu, buku-buku seperti itu, yang dibahas adalah adanya ikhtilaf para ulama, jadi itu rahmat. Ada ulama yang berpendapat begini, ada yang begitu, ada yang ke sana, ada yang kemari. Itu menunjukkan kelenturan agama, kata mereka. Kalau kita nak, kalau sudah dibahas bahwa tidak ada yang menganggap bahwa itu sebagai rahmat, kecuali mereka-mereka yang menganggap sebagai kenikmatan kalau bisa milih mana yang paling ringan, bisa milih mana yang paling dia sukai, maka adanya khilaf para ulama mereka senang. Bisa dibayangkan orang-orang yang seperti ini, kalangan ahlul ahwa, orang-orang yang sangat mementingkan hawa nafsunya, pasti mereka akan mencari apa yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Maka kalau enggak ada ikhtilaf, para ulama sepakat, mereka jadi enggak ada pilihan lain, harus begitu. Tetapi ketika terjadi perselisihan, mereka gembira. Ini kita bisa milih mana yang cocok, mana yang pas, mana yang cocok dengan hawa nafsu mereka. Sehingga muncullah kalimat bahwa ini rahmat. Perpecahan umat adalah rahmat. Ikhtilafnya para ulama adalah sebagai nikmah, kata mereka. Ya, nikmat bagi orang-orang yang seperti itu. Adapun dalam Quran dan Sunnah selalu dicerca. Wala tafarraqu, wala tafarraqu. Jangan berpecah belah, jangan berpecah belah. Dan sudah dibacakan tadi ucapan Rasulullah SAW. Al-jama'atu rahmah. Kebersamaan itu rahmat. Tetapi wal-furqah azab. Kebersamaan, bersatu padu dalam hak, itu rahmat dari Allah SWT. Wal-furqatu azab. Sedangkan furqah, perpecahan, merupakan azab dari Allah SWT. Apa buktinya yang lebih jelas dalam Quran? Buktinya yang lebih jelas dalam Al-Quran, kelanjutan ayat yang sudah kita baca. Kelanjutan ayat yang disebutkan tadi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Apa selanjutnya ucapan Allah Subhanahu wa taala? Allah katakan wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadakum minha. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Allah, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Ini setelah perintah untuk bersatu, untuk bersama-sama berpegang dengan tali Allah. Kata Allah, ingatlah kenikmatan Allah yang kalian dulunya berpecah belah, tetapi dengan kenikmatan dari Allah, asbahtum bi ni'mati ikhwana, kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Yang kalian tadinya di pinggir jurang api neraka, syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha, Allah selamatkan kalian daripadanya. Diingatkan oleh Allah dua kenikmatan. Al-ukhuwah, nikmat persatuan, nikmat persaudaraan. Yang kedua, nikmat selamatnya dari api neraka. Dengan apa? Dengan ad-din, dengan agama, dengan kenikmatan tali Allah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika mereka i'tasamu billah wa bihablillah, ketika mereka bersatu, berpegang dengan tali Allah, maka mereka dapatkan kenikmatan, yaitu kenikmatan kebersamaan, kenikmatan al-jama'ah. Maka maknanya, mafhumnya, kalau mereka tinggalkan agama atau mereka tinggalkan sunnah, mereka mengambil cara-cara baru bukan cara-cara Nabi, maka terjadi perpecahan. Kenikmatan tadi dicabut oleh Allah, kenikmatan ukhuwah tadi dicabut oleh Allah, maka mereka berpecah belah kembali di dalam kesesatan-kesesatan, penyimpangan-penyimpangan, kebid'ahan-kebid'ahan. Maka sangat jelas, yang namanya perpecahan adalah azab. Yang namanya perpecahan adalah akibat dari perbuatan sesat mereka ketika mereka meninggalkan agama. Semakin jauh meninggalkan agama, semakin besar perpecahannya. Semakin jauh meninggalkan sunnah, semakin besar perpecahannya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka ketika sudah kita ketahui demikian, berarti yang namanya kebersamaan itu rahmat dari Allah, kenikmatan dari Allah. Sebaliknya perpecahan, pertikaian, itu adalah azab yang Allah timpakan karena sebab mereka sendiri ketika mereka meninggalkan sunnah, meninggalkan agama, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan faral amru ila an al-istira fi usul ad-din wa furu'i wal 'ilm. Tetapi sungguh sangat disedihkan di masa-masa sekarang ini muncul sebagian umat yang menganggap bahwa perpecahan sebagai kebaikan, rahmat dan seterusnya. Sebaliknya, wa sar al-amru bil ijtima' la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Sebaliknya, ajakan untuk bersatu, ajakan untuk bersama di atas tali Allah, ajakan untuk bersatu di atas tauhid wa sunnah, dianggap ajakan yang gila oleh mereka. Dianggap zindikun atau majnun. Orang yang mengajak demikian dikatakan zindik, orang sesat, atau majnun, orang yang gila. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini karena mereka di pikiran mereka sudah terpatri, sudah nempel kokoh bahwasanya perpecahan itu rahmat. Sehingga kalau dipersatukan, gila, kok rahmat mau dihilangkan? Lihat Ibn Ibn Azam, kenapa menganggap bahwa ketika dakwah untuk menyatu mereka di atas tauhid, di atas sunnah, dianggap ajakan yang gila. Karena mereka sudah menganggap perpecahan sebagai keuntungan buat mereka. Sebagai keuntungan, bisa milih mana yang paling ringan, mana yang paling enak, mana yang paling dia sukai. Maka akhirnya ketika kita mengajak bersatulah di atas tauhid, bersatulah di atas sunnah, bersatulah di atas dalil, mereka katakan zindiq. Alasan lainnya, kata mereka, siapa yang mengajak untuk bersatu dengan satu pendapat saja, berarti dia meninggalkan sekian ucapan ulama. Akan membuang ucapan ulama. Ini gila, kata mereka. Dikomentari di sini oleh Syekh Shalal Fauzan. Ucapan Syekh tadi dalam matan dikomentari dengan kalimat alladhi ya'muru bil ijtima' wa tarki al khilaf yaquluna 'anhu hadha kharijun 'anil ummah. Hadha zindiq li'annahu yulghi aqwal al ulama. Kata Syekh, hafizahullah, orang yang mengajak bersatu di atas kebenaran, yang mengajak bersatu di atas tauhid wa sunnah, dikatakan oleh mereka ahlul ahwa bahwa orang ini kharijun 'anil ummah atau 'alal ummah, dia khuruj 'alal ummah, jadi menentang umat secara keseluruhan. Hadza zindiq, ini zindiq, li'annahu yulghi aqwal al ulama, karena dianggap membuang ucapan para ulama. Ini ada tiga atau empat pendapat para imam-imam ahli sunnah. Kenapa yang dipakai cuma satu? Yang tiga kok kita buang? Padahal itu ucapan ulama juga. Qul inna a'udzubikumullah, padahal kita tidak membuang ucapan para ulama. Nahnu la nulghi aqwal al ulama. Kita tidak melemparkan, tidak membuang ucapan ulama. Innama nu'ridha ala kitabillah. Kita hanya menyocokkan, menyesuaikan dengan apa kata Allah, apa kata Rasul, Al-Quran, was-sunnah. Dan sudah kita sebutkan berkali-kali bahwa para ulama mengajarkan kepada kita secara sepakat, kalau datang satu pendapat atau satu pikiran kita yang kelihatannya baik, la naqbaluha illa bi syahidain adlain. Jangan kita terima kecuali dengan dua saksi yang adil, Al-Quran was-sunnah. Maka ucapan imam fulan cocokkan dengan Quran dan sunnah. Imam yang kedua, imam yang cocok. Mana yang akrab ila sunnah? Mana yang lebih dekat pada sunnah? Ini membawa dalil, masya Allah rahimahullah. Tetapi apa yang dipakainya dhaif misalnya. Maka kita beralih pada yang kedua. Kedua membawakan dalil. Wa ta'lil. Bahwa dalilnya seperti ini. Tetapi hadis itu tidak mengarah pada apa yang dimaksud oleh beliau. Yang ketiga, membawa dalil yang tepat, mengarah, dan sahih. Ya tentunya kita akan mengambil yang ketiga. Mungkin pada permasalahan lain kita ambil yang pertama. Pada permasalahan lain mungkin kita ambil yang kedua. Artinya para imam-imam tetap sebagai imam-imam kita kaum muslimin. Apakah Imam Syafi'i rahimahullah, atau Imam Malik rahimahullah, ataupun Imam Ahmad, dan para ulama yang lain. Semuanya kita anggap sebagai alim ulama yang menjadi rujukan kita, yang menjadi sesuatu yang merupakan sumber ilmu kita kaji dari kitab-kitab mereka. Tetapi kalau terjadi perbedaan, tentunya kita mencari mana yang lebih rajih dalilnya, mana yang lebih sahih, mana yang lebih kuat, mana yang lebih mengarah kepada apa yang dimaksud. Maka dengan demikian kita la nulghi aqwal al ulama, tidak membuang ucapan para ulama, tetapi mencocokkannya dengan Quran dan sunnah. Nahnu la nukallaf bittiba'in nas. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, kita tidak diwajibkan untuk mengikuti manusia. Imam fulan atau imam fulan, tidak ada kewajiban. Tetapi kewajiban kita adalah mengikuti Quran was sunnah yang dibawa oleh mereka para ulama. Sehingga kewajiban kita bukan pokoknya apa kata Imam Syafi'i, pokoknya apa kata Imam Ahmad, atau pokoknya apa kata Imam Malik lah. Tetapi pokoknya apa kata Allah dan Rasulnya. Tetapi karena kita jahil, kita awam, kita tanya pada para ulama, apa kata para imam-imam. Beliau membawakan dalil, yang ini membawakan dalil, yang ini membawakan dalil. Maka kita melihat ini yang lebih dekat dalam Quran dan Sunnah, atau lebih akram kepadanya, atau dibawakannya hadis sahih, maka kita terima. Maka para ulama pun tidak menyuruh untuk taklid pada mereka. Jangan kalian taklid kepada, jangan pula kalian taklid pada Malikan wala Al-Za'i wala Tsauri. Jangan kalian taklid pada mereka, tetapi ambillah hadis yang mereka bawakan. Ambillah dalil yang mereka bawakan. Fa'nabirina'azakumullah. Disuruh untuk mengambil ilmu yang dibawa oleh mereka. Sehingga kita tidak mengabaikan ulama, tidak melalaikan ulama, apalagi merendahkan ulama, tetapi tetap kita mengambil ilmu dari mereka. Kita memahami Quran dan Sunnah melalui riwayat-riwayat mereka, melalui ucapan-ucapan mereka, melalui apa yang mereka tulis ke dalam kitab-kitab mereka. Walhamdulillah rabbil alamin. Prinsip yang berikutnya, prinsip yang ketiga, anna min tamamil ijtima' as-sam' wa at-tha'ah liman ta'ammara 'alaina walau kana 'abdan habasyya. Hadirin hadzakumullah, perhatikan. Prinsip yang ketiga kata beliau, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, termasuk kesempurnaan al-jamaah, kesempurnaan kebersamaan adalah untuk mendengar dan taat kepada para penguasa kalian dan para penguasa kita. Walau kana 'abdan habasyyan, walaupun dia adalah bekas budak dari negeri Habasyah. Ini prinsip yang ketiga. Berarti yang namanya al-jamaah ada dua makna. Yang kedua tadi, prinsip kedua, al-jamaah, persatuan, tapi maknanya persatuan di atas kebenaran, persatuan di atas hak. Yang ketiga juga sama persatuan, menyempurnakan persatuan yang tadi, yaitu persatuan di atas satu penguasa. Yani bersama-sama untuk tunduk taat kepada penguasa. Ini kulli na'azukumullah. Karena kalau dua prinsip ini ditentang, yang terjadi pasti perpecahan. Kalau kita keluar dari sunnah, keluar dari tauhid pada prinsip kedua, maka terjadi perpecahan dalam bentuk munculnya aliran-aliran yang beragam, bermacam-macam, berbeda-beda. Itu perpecahan. Demikian pula pada prinsip ketiga, kalau dilanggar, tidak mau taat pada penguasa, maka yang terjadi adalah perpecahan, yaitu perang saudara sesama kaum muslimin. Ada pro, ada kontra, ada pemberontak, ada pembela penguasa, semuanya muslimin. Maka terjadi adalah pertumpahan darah dan perpecahan. Yang itu perpecahan dalam bentuk ilmiah, yang ini perpecahan dalam bentuk fisik, dan dua-duanya perpecahan. Barakallahu fikum. Qala as-salis, maka yang ketiga dari usul sittah adalah hendaklah kita berpegang dengan jamaah wa imamahum, dengan jamaah dan penguasanya. Ta'at waliyil amr, waliyul muslim, lianahu la yatimu hadal ijtima' illa bita'ati waliyil amr. Ini dikatakan prinsip, karena mentaati seorang penguasa muslim adalah sesuatu yang akan menyatukan umat Islam di sebuah negeri. La yatimu hadal ijtima', enggak akan sempurna persatuan dan kebersamaan kecuali kalau di bawah satu pimpinan. Fala ijtima'a illa bi imam, maka tidak mungkin ada persatuan tanpa penguasa. Wala imama illa bi sam'i wa tha'ah, dan tidak ada gunanya penguasa kalau enggak ada ketundukan dan ketaatan. Waliyul amri, maka waliul amri muslim ja'alahullahu rahmatan lil muslimin, maka waliul amr, penguasa muslim itu Allah takdirkan sebagai rahmat untuk kaum muslimin. Sudah bisa kita tebak apa yang terjadi kalau tidak ada penguasa. Siapa yang kuat, dia yang menang. Bagaimana keadaannya kalau penguasa tumbang dan tidak ada penggantinya, dan masyarakat sebuah negeri tidak memiliki pemimpin? Kelompok ini memilih sendiri pemimpinnya, kelompok yang itu memilih sendiri pemimpinnya, masing-masing dengan golongannya. Apa yang terjadi? Qanibina azabullah, chaos, kekacauan, kekacauan. Maka adanya penguasa muslim adalah rahmat untuk menegakkan hukum-hukum, untuk menghukum siapa yang salah, untuk membalas siapa yang berbuat zalim. Wal amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa nusratul mazlum, untuk membela orang-orang yang terzalimi, dan untuk menuntut orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim. Dan terjaga keamanan, terjaga keamanan. Hadza min rahmatillah ta'ala, ini adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan dalam satu riwayat bahwa imam, penguasa itu adalah junnah, penguasa itu perlindungan. Kalau penguasa tidak ada, maka tidak ada lagi perlindungan, terjadilah apa yang terjadi, berbagai macam kekacauan, pembunuhan, penjarahan, penjarahan, dan sudah kita saksikan. Jangankan gak ada penguasa, penguasa wibawanya jatuh saja karena mereka-mereka para provokator yang menggembar-gemborkan penguasa begini, penguasa begitu. Akhirnya penguasa jatuh wibawanya. Apa yang terjadi? Sekian gedung terbakar di Jakarta, sekian penjarahan terjadi, sekian kezaliman terjadi, sekian pemerkosaan terjadi, kacau. Itu baru dalam keadaan jatuh wibawanya. Bagaimana kalau tidak ada penguasa? La samahallah, semoga Allah tidak takdirkan yang demikian. Na'udzubillah min dzalik. Qala hadza min rahmatillahi ta'ala. Fasahabah lamma tuwfi ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lam yadfinuhu hatta bay'u imamahu. Para sahabat ketika kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Rasulullah wafat, sungguh saat itu juga mereka berpikir siapa yang akan memimpin, dan itu tidak tahu. Walaupun Syiah Rafidhah menyalahkannya, Syiah Rafidhah menyatakan mereka Rasulullah belum dikubur sudah berpikir tentang pemimpin, karena mereka ambisi. Kala, bukan karena mereka ambisi, karena mereka tahu betapa pentingnya kepemimpinan. Bahkan ketika menguburkan harus ada yang mengatur, iya kan, harus ada pemimpin ketika menguburkan Rasulullah SAW. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, mereka khawatir terjadi perpecahan, mereka khawatir terjadi perselisihan. Beberapa sahabat dari kalangan Ansar sudah berkumpul di Saqifah. Maka Abu Bakar mengajak Umar, mari kita temui mereka sebelum terjadi apa yang terjadi. Khawatir perpecahan, khawatir perselisihan. Sampai kemudian alhamdulillah mereka bersatu di bawah kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Padahal Abu Bakar ketika itu menyatakan pilihlah Umar, tapi mereka semua memilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu karena mereka mendengar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mengisyaratkan tentang kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ada seorang yang datang ketika akan pergi menyatakan, kata Rasulullah, kembali engkau nanti. Ya Rasulullah, kalau aku kembali enggak ada engkau, maksudnya telah wafat. Kalau aku tidak ada, datangnya Abu Bakar. Itu isyarat. Atau hadis yang menyatakan muru amuri abaki falyusalli binnas. Perintahkan ayahmu wahai Aisyah untuk mengimami manusia. Abu Bakar disuruh untuk mengimami salat. Itu juga isyarat. Bahkan sampai ketika Rasulullah SAW akan menuliskan, berikan kemari pena dan kertas, tulislah. Rasulullah SAW tidak menulis, tulislah, aku akan menulis sesuatu. Ketika mereka terjadi suatu keributan, Rasulullah SAW dalam keadaan sakit, Rasulullah SAW begini, Rasulullah SAW begitu, maka Nabi mengurungkan niat. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, manusia enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Walaupun enggak ditulis, tapi terusan, manusia enggak akan berselisih tentang Abu Bakar. Ini enggak perlu ditulis lagi, pasti mereka bersama, bersatu tentang Abu Bakar. Dan ternyata shodaqa Rasulullah, sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, terpilihlah Abu Bakar sebagai khalifah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, asyahid min hadil qisah, dalil dari kisah ini, mereka memikirkan kepemimpinan sebelum memikirkan tentang penguburan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Kenapa? Karena betapa pentingnya kepemimpinan. Dan percuma ada pemimpin kalau enggak ada as-sam'u wat-tha'ah. Percuma kepemimpinan kalau enggak ada ketaatan dari rakyatnya, dari kaum muslimin. Maka Rasulullah SAW ketika diperintahkan atau ketika diminta untuk memberikan wasiat, ya Rasulullah awsina, berikan wasiat. Maka beliau menyatakan usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah. Setelah taqwallah, yang kedua langsung wasiat keduanya as-sam'i wat-tha'ah. Dengar dan taat pada penguasa kalian. Menunjukkan betapa pentingnya wasiat ini setelah wasiat taqwallah. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan kemudian yang kedua as-sam'u wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Taatlah kepada penguasa kalian walaupun yang memimpin kalian adalah bekas budak dari negeri Habasyah. 'Abdun habasyi, hukum asalnya seorang budak tidak boleh jadi pemimpin. Tetapi ada bekas budak yang kemudian entah bagaimana dia menjadi pemimpin, dia penguasa. Sudah sah dan sudah menguasai. Maka kaum muslimin hendaklah tetap taat kepadanya walaupun dia bekas budak. walaupun dikatakan Habasyian mujadda' dari negeri Ethiopia yang rata-rata budak hitam, mujadda' disebutkan mujadda' adalah terpotong hidungnya atau terpotong tangannya, terpotong ujung-ujung badannya, artinya cacat. Bahkan dalam riwayat dikatakan ka'anna ra'sahu zabibah, yang kepalanya seperti kismis karena jeleknya, jelek, cacat, bekas budak lagi dari turunan rendahan. Tapi kalau dia sudah menguasai, sudah memiliki kekuasaan, maka tasma' wa tuti', hendaklah kalian dengar, hendaklah kalian taat. Wasbir, kata Nabi, wasbiru hatta talaqawni 'alal haqq. Bagaimana kalau penguasanya zalim, curang, jahat? Masih muslim, tapi zalim, tapi jahat. Kata Nabi, isbiru hatta talaqawni 'alal haqq. Sabarlah sampai kalian bertemu aku di telaga Haud, di dalam jannah. Diperintah untuk sabar. Enggak ada perintah untuk melawan penguasa. Enggak ada perintah untuk memberontak kepada penguasa. Enggak ada satu hadis pun yang menyuruh untuk melawan dengan senjata kepada penguasa. Maka semua yang dikerjakan oleh kaum Khawarij adalah bid'atun muhdatsah yang diadakan oleh mereka yang menyelisih sekian banyak hadis. Tapi ini pemimpinannya bukan ahli sunnah. Walaupun bukan ahli sunnah, panibrin azakumullah, sabar, tasma' wa tuti', selama dia masih muslim, selama dia masih dalam keadaan salat. Ya Rasulullah, la nas'al, kami tidak tanya penguasa-penguasa yang saleh, walakin, disebutkan yang jelek-jelek, kaita wa kaita. Tapi Rasulullah, penguasa yang begini dan begitu, tetap Nabi menyatakan tasma wa tuti' wa in darada dhahra wa in akhadha mala, tetaplah engkau taat kepadanya dalam kebaikan. Walaupun mereka merampas hartamu, walaupun mereka memukul punggungmu, ini zalim, jahat, bengis. Tapi dikatakan tetap tasma wa tuti', dengarkan dan taati. Ini pada perkara-perkara yang baik disuruh untuk bikin aturan begini atau ikuti, selama itu mubah, tak. Tetapi kalau disuruh dengan perkara yang batil atau yang bertentangan dengan qaul Allah dan qaul Rasul, maka katakan aku taat fi dami wa lahmi duna dini, aku akan taat pada darahku, pada badanku, tidak pada agama. Kalau agama, aku tetap menyatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Sehingga Imam Ahmad rahimahullah, ketika penguasanya memaksa untuk menyatakan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah, Al-Quran itu makhluk, dijawab, tidak, Al-Quran kalam Allah. Walaupun ditangkap, walaupun disiksa. Tetapi Imam Ahmad bukan pemberontak. Apa buktinya bukan pemberontak? Ketika berduyun-duyun datang para tokoh-tokoh, bukan masyarakat biasa, tokoh-tokoh fuqaha, ahli fiqih, alimnya, tokoh-tokohnya datang. Ya Imam, ini sudah keterlaluan. Bagaimana kalau kita lawan saja? Imam Ahmad menyatakan, la, jangan. Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin, darah kaum muslimin, darah kaum muslimin. Karena kalau sampai melawan, yang terjadi peperangan muslimin melawan muslimin. Ini hikmah, dan ini bijaknya ahli sunnah. Sangat sabar menghadapi perkara demikian, dan mereka kokoh di atas sunnah walaupun punggungnya dicambuk dengan cemeti. Kokoh di atas sunnah, sabar di atas sunnah walaupun dia disiksa setengah mati. Tetap kata Rasulullah SAW, jangan isbiru hatta talaqawni 'alal haqq. Kata Rasulullah, jangan tasma' wa tuti', wa in darada dhahra wa in akhadha malak. Kulibin anzakumullah, dan ini wasiat Rasulullah SAW. Wastam'i wa ta'ah wa in ta'amara 'alaikum 'abdun hadashi. Bagaimana kalau ternyata penguasanya na'udzubillah sudah keterlaluan? Tayati, akan datang nanti menguasai kalian seseorang yang qulubuhum qulubu syayatin, yang hatinya hati syaitan, fi jismanil ins, dalam tubuh-tubuh manusia. Maka para sahabat menyatakan, ya Rasulullah, afala nunabiduhum bisayf, tidakkah kita lawan dengan pedang-pedang kami? Dijawab, jangan. La ma aqamu fikumus shalah, jangan, selama mereka masih salat. Selama mereka masih sholat, jangan. Artinya mereka masih muslimin, masih ada bukti-bukti keislamannya. Salatnya, hajinya, puasanya, Masya Allah. Maka ikhwan ibn a'azakullah, prinsip yang ketiga ini dikatakan, juga dijelaskan dalam Quran dan Sunnah, sangat jelas. Bayanan syafian, syai'an, za'i'an, bikulli wajhin, min anwa'il bayan, syar'an wa qadran. Kata sahibul matan, kata imam, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, bahwa Nabi telah menjelaskan prinsip ketiga ini dengan penjelasan yang sangat jelas dan merata, menyebar kemana-mana, semua orang tahu. Yani apa yang dikatakan tentang masalah ini sudah diketahui oleh kaum muslimin secara umum. Thumma sara, kemudian kata beliau terjadi apa yang terjadi. Sara hadzal asl la yu'raf inda aktsari man yad'i al-'ilm. Tetapi di akhir-akhir zaman tidak dikenali lagi oleh orang yang mengaku ulama, yang mengaku alim. Fakaifa al-amal bihi? Maka bagaimana dengan orang yang mau mengamalkannya? Tokoh-tokoh alim ulamanya enggak ngerti di masa belakangan ini. Panelin a'udzakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Mereka sudah sibuk bagaimana caranya menjatuhkan penguasa. Padahal tokoh-tokoh ulama dari sekian macam pemahaman, kenapa mereka sibuk menjatuhkan para penguasa, menyelisihi sunnah, menyelisihi dalil? Ternyata karena mereka sudah mengadakan kebid'ahan, yaitu mereka berebut kekuasaan. Kalau dia jatuh, mudah-mudahan saya yang naik. Kata yang kedua juga sama. Kalau dia jatuh, mudah-mudahan besok saya naik. Sehingga tidak lagi diindahkan ucapan-ucapan para ulama yang berdasarkan hadis-hadis untuk jangan menjatuhkan kewibawaan para penguasa, apalagi memerangi mereka. Ternyata ikhwan fillah na'azakumullah, sara hadzal asl, prinsip ini akhirnya dilupakan. Prinsip ini akhirnya enggak dikenal oleh aktsar man yad'il ilm, oleh kebanyakan orang yang mengaku-ngaku alim, mengaku ulama, mengaku tokoh agama. Apalagi juhalanya, apalagi orang awamnya, kalau tokoh-tokoh yang diulamakan saja enggak ngerti. Mereka dengan tenang mengatakan bahwa penguasa begini, penguasa begitu, mereka begini, mereka begitu. Kenapa? Karena dia juga ambisi untuk menjadi penguasa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, akhirnya kekacauan dan kekacauan terus terjadi. Apa yang direncanakan oleh mereka para penguasa, walaupun semuanya kebaikan, enggak pernah terwujud sampai sempurna. Baru setengah jalan sudah dijatuhkan oleh mereka, sudah dicerca oleh mereka, baru mau mulai sudah dikritik, sudah disalahkan, sudah dikatakan dengan sekian kalimat. Dan itu bukan hanya yang sekarang berkuasa, ketika berganti juga sama, ketika berganti juga sama, terus begitu, tidak pernah akan puas. Ikhwan fillah na'azakumullah, karena apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tidak diindahkan. Man yanfa' lidhi sultanin hal ya'khudh biyadi. Siapa yang ingin menasehati penguasa, maka peganglah tangan. Ini nasihati secara langsung. Kalau dia mau mendengar, idza sami'a minhu fadak, kalau mau mendengar, maka itu kita harap. Wa illa fala 'alai, kalau ternyata tidak mau mendengarkan nasihat, maka tidak ada kewajiban atasmu. Kamu sudah menyampaikan, kamu enggak dosa. Dia yang dosa dan kamu tidak dosa. Kita punya perintah yang harus dikerjakan, penguasa juga punya perintah yang harus dikerjakan. Maka kalau pemerintah, penguasa tidak melaksanakan apa yang Allah bebankan pada mereka, kita jangan ikut-ikutan untuk tidak melaksanakan beban yang Allah berikan pada kita. Panembina Azamullah, lihat ucapan para ulama sangat bijak. Ketika mereka mengeluhkan penguasa begini, penguasa begitu, dijawab, alaikum ma humiltum wa alaihim ma humilu. Atas kalian apa yang dibebankan pada kalian, atas mereka apa yang dibebankan pada mereka. Apa yang Allah bebankan pada para penguasa? Disuruh untuk menghukum dengan kitab Allah, disuruh untuk adil dalam menghukum, disuruh untuk jujur. Ini para penguasa diperintah untuk itu. Sedangkan rakyat diperintah untuk taat pada penguasa, sabar menghadapi kekurangan para penguasa, tidak melawan para penguasa, tidak menjatuhkan wibawanya. Maka apa yang dibebankan pada kita, kita pegang. Apa yang dibebankan pada mereka, hendaklah mereka memegang. Baik, sekarang kalau para penguasanya tidak mengindahkan perintah-perintah Allah saja, tidak adil, tidak jujur, korupsi, kolusi, nepotisme, segala macam, bahkan berhukum tidak dengan hukum Allah, dengan semau mereka, bagaimana kira-kira? Apakah kemudian kita mengikuti? Kalau begitu, kita gak mau taat. Artinya, kamu zalim, saya juga mau zalim. Kan begitu. Artinya, kamu berdosa, saya juga mau dosa. Jangan. Kata para ulama, alaihim mahumilu, wa alaikum mahumiltum. Atas mereka, apa yang Allah perintahkan pada mereka? Atas kalian, apa yang Allah perintahkan pada kalian? Maka kalaupun mereka zalim, tidak mengindahkan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita jangan jadi orang zalim. Jadi orang yang tetap berpegang dengan sunnah dan menyabari kekurangan mereka, mendoakan mereka dengan kebaikan-kebaikan, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka, dan menasehati dengan cara yang benar, yaitu menyampaikan langsung pada mereka. Apalagi kalau sudah ada jalannya, silahkan. Kalau mau mengkritik, mau nasehati, ini jalannya. Alhamdulillah, sudah ditunjukkan jalannya. Apakah melalui SMS khusus, atau melalui orang-orang yang terdekatnya, atau melalui tokoh-tokoh yang kita kenal, untuk disampaikan kepada mereka, insyaallah akan sampai pada mereka. Maka ikhwanuddin a'azakumullah, prinsip yang ketiga ini juga sama, perkara yang sangat jelas gamblang, tetapi kebanyakan manusia justru menyelisihinya, justru menyalahinya, sehingga terjadilah apa yang terjadi, kekacauan-kekacauan sepanjang masa Rasulullah SAW. Demikian ikhwanuddin a'azakumullah yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Masih ada waktu setengah jam kurang lebih, atau 20 menit. Ya. Kalau ada pertanyaan, silakan. Sebagian sudah masuk. Kalau penguasanya seorang perempuan. Nah, kalau penguasanya budak, pelanggaran atau bukan pelanggaran? Pelanggaran. Kalau penguasanya cacat, pelanggaran atau bukan pelanggaran? Pelanggaran. Kalau penguasanya perempuan, sama pelanggarannya. Ini pernah ditanyakan kepada beberapa masyayikh ketika benar-benar terjadi di Indonesia seperti itu. Jawabannya, antum membaca hadis, wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang menguasai kalian bekas budak dari Habasyah. Padahal yang namanya penguasa tidak boleh dari turunan budak. Tidak boleh cacat, tidak boleh perempuan, tidak boleh sekian aturan. Disebutkan pelanggaran-pelanggaran. Maka perempuan itu juga pelanggaran. Yang berikutnya juga pelanggar. Bagaimana na'azakumullah, kalaupun kita dalam keadaan tahu hukum-hukum tadi dan kita menginginkan yang sesuai dengan sunnah, tetapi ketika terjadi na'udzubillah apa yang tidak kita kehendaki, pelanggaran-pelanggaran, ada yang cacat jadi penguasa, ada yang bekas budak dari penguasa juga, perempuan jadi penguasa juga, maka tidak menggugurkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya untuk tasma' wa tuti'a fil ma'ruf, dalam kebaikan. Nah, apakah mas kawin atau mahar termasuk rukun nikah? Kalau bukan, kedudukannya bagaimana? Mahar termasuk, termasuk dari rukun-rukun nikah. Di samping wali bagi wanita, ijab kabul, kemudian saksi-saksi, dan juga mahar. Enam, sehingga Rasulullah SAW ketika ada seseorang wanita yang menyerahkan dirinya kepadanya, kemudian Rasulullah tidak cocok, ada sahabat yang mau, ya Rasulullah SAW, aku mau, dikatakan berikan ya, maharnya. Aku gak memiliki apa-apa, walau khatiman min haji, walaupun cincin betis sekalipun. Artinya harus, walaupun cincin betis. Nah, ana minta mendoakan yang putri ana yang sudah sakit. Lesfi, lesfi, halasfi. Antlah dirawat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya, menyehatkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikannya syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Insyaallah. Alhamdulillah, kalau Islam yang hak adalah dengan bermanhaj pada sunnah wal jamaah. Tapi ketika kami berada dan berusaha di atas manhaj salaf, ternyata banyak sekali orang yang mengaku salafi, maka salah istri mana yang benar? Kalau benar, jazakumullah. Salafi bukan cuma pengakuan. Ahlus sunnah bukan cuma pengakuan, tetapi bukti-bukti. Sehingga mereka yang menunjukkan bukti bahwa mereka berada di atas salaf dan di atas manhaj, maka itu yang benar. Tentunya buktinya sudah sangat jelas. Samping Quran dan sunnah dengan pemahaman salaf dan berjalan bersama para ulama-nya. Kalau menyelisih para ulama, maka dia bukan salafi, bukan ahli sunnah. Enam. Walaupun dia mengaku ahli sunnah. Apakah benar zaman akhir nanti Islam tinggal namanya saja? Iya. Demikian keadaan umat sampai keadaan semakin menurun sampai tidak tersisa kecuali namanya saja. Bayyinana mal farq bain ad-da'wah salafiyyah wad-da'wah as-sururiyyah. Karena ba'duna la ya'lamuna al-farq bainahuma wa za'amu annahuma sawa. Qul na'udzu billah. Kalau kita perhatikan tadi pada prinsip yang kedua, untuk kita bersatu di atas jamaah dan jangan berpecah belah, kita sudah contohkan satu golongan yang menyatakan tidak mengapa kita berpecah, kita saling mendukung apa yang kita berbeda. Ini cikal bakal sururiyah, dimulai dengan ikhwaniyah, yaitu ikhwanul muslimin, yang menyatakan semua golongan kami, sufi-sufi kami, wahabi-wahabi kita, kemudian syiah-syiah kita semua. Ini ikhwanul a'azakumullah. Kemudian diikuti oleh sururiyah, hanya perbedaannya kalau Muhammad surur dan pengikutnya mengecualikan syiah. Yang selain syiah, semuanya ahli sunnah. Di kelompok-kelompok tadi, yang berbeda-beda tadi, dianggap mereka semua satu di bawah bendera ahli sunnah wal jamaah. Itu sururiyah. Dan lebih kesini lagi, semakin halus lagi. Tidak menyatakan kita persatukan mereka, tidak. Tapi kita katakan mereka juga mengajarkan sunnah. Lihat kalimatnya. Mereka juga mengajarkan sunnah. Iya, tetapi dicampuri bid'ah. Jangan begitu. Mereka punya jasa menyebarkan sunnah. Mereka juga mengajarkan tauhid. Padahal mereka memiliki penyimpangan-penyimpangan. Ini fikrah sururiyah. Itu adalah pemikiran sururiyah. Hizbiyah. Dalam kita hati-hati dari kalimat-kalimat yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana mau tanya bagaimana hukumnya ikut BPJS, badan penyelenggaraan jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk ikut BPJS harus membayar iuran per bulan untuk mendapatkan kelas 1, 2, atau 3 di rumah sakit jika tiba-tiba mengalami musibah. Kalau bentuknya adalah jaminan sosial atau bentuknya adalah apa itu istilahnya, asuransi, maka para ulama menyatakan tidak boleh. Tapi kalau bentuknya sumbangan kesehatan, kamu niatkan sebagai sumbangan, kamu sakit, gak sakit, itu sumbangan. Kalau sakit kamu berobat dengan gratis. Kalau gak sakit itu sumbangan untuk kaum muslimin. Itu berbeda. Tetapi kalau asuransi, maka para ulama menyatakan fi nau' minal gharar, ada gharar di dalamnya. Wallahu a'lam. Wa Rasulullah SAW naha an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar di dalamnya. Kadang dia untung, kadang rugi. Dia baru bayar satu kali dua kali, tiba-tiba dia masuk rumah sakit yang biayanya harus sekian ratus juta. Wah, dia untung banget tuh. Kayak judi. Tetapi sebaliknya, dia bayar sudah sekian puluh tahun gak sakit-sakit. Wah, rugi saya. Ini gharornya di situ. Nah, sampai pengen sakit dia. Wah, rugi saya gak sakit-sakit. Apa yang kita lakukan terhadap orang tua yang sudah sakit-sakitan dan hanya terbaring lemah, ngomongnya sudah ngeracau, sedangkan di waktu mudanya dia mempunyai pegangan jimat-jimat berupa cincin, jimat dan sebagainya, dan telah diberikan pada orang lain. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dia beli dalam keadaan sudah ngeracau, artinya sudah pikun, susah membiayai kecara, maka tidak ada lain kecuali kita doakan. Setelah kita doakan, kita kurangi kesalahan-kesalahannya. Dengan apa? Jimat tadi yang diberikan kepada orang, ambil kembali. Saya tidak mau dosa ayah saya mengalir terus. Stop. Dan kita doakan mudah-mudahan yang tersisa Allah ampun, Allah maafkan. Nah, wallahu ta'ala alam. Ana baru mengenal salaf. Yang Ana tanyakan, apakah diterima ataukah ditolak amalan yang dilakukan oleh jamaah tabligh atau dari jamaah yang lainnya, sedangkan mereka dianggap menyimpang, misalnya sholat, puasa, dan amalan lainnya yang mereka lakukan. Qanidin a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, yang namanya amalan diterima atau ditolak kaitannya dengan masalah kufur atau tidak kafir. Kalau sudah sampai kafir, tidak diterima. Lain asyraf telah batanna amalu. Wala takunanna minal khasirin. Kalau engkau berbuat kesyirikan, maka gugur seluruh amalan. Tapi kalau dia masih muslim, masih kita harapkan. Kita enggak bilang diterima, wallahu a'lam. Tapi masih kita harapkan karena dia masih muslim. Artinya kalau itu saudara kita, family kita, kita salatkan masih bisa. Kita menyatakan dengan mudah-mudahan diterima amal salehnya. Nah, tetapi kalau sudah jatuh ke dalam kekafiran, maka semua amalannya gugur dan tertolak. Dan jamaah tabligh ataupun sufi yang di luar jamaah tabligh, dalam keadaan mereka ya tafawat, berbeda-beda keadaannya. Ada yang sudah ekstrim, ada yang masih belum. Kalau sudah ekstrim sampai menyatakan bahwa Tuhan menyatu dengan dirinya, maka dia telah kafir, keluar dari Islam. Sufi-sufi yang menyatakan bahwa Allah menyatu dengan dirinya, dan kemudian dia tidak wajib lagi untuk sholat, untuk puasa, karena dia sudah memiliki derajat yang tinggi, tingkat hakikat. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan dalam fatwanya Majmu' Fatawa juz kedua, menyatakan akfar minal Yahudi wan Nasara. Mereka lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Tapi sebagian mereka masih berjalan ke sana, tapi belum sampai. Memang kata para ulama, yang namanya bid'ah baridul kufur. Bid'ah itu jembatan kepada kekafiran. Selangkah, dua langkah, ke arah kafir. Na'udzubillah, mudah-mudahan mereka selamat sebelum mereka sampai dalam kekafiran. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita dan mereka seluruhnya. Amin. Ustaz, apakah boleh meminta fatwa kepada seorang ulama kemudian dibandingkan dengan fatwa ulama yang lain dengan alasan untuk mengumpulkan faedah kemudian dipilih yang cocok? Cocok dengan siapa? Tetap dengan hawa nafsunya? Tidak boleh. Itu disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan al-Fauzan dengan la'ah. Ditanya Syekh, bagaimana kalau ada seorang bertanya dengan sesuatu pertanyaan pada ulama, kemudian dia enggak cocok, dia tanya lagi pada alim yang kedua. Hadza la'ah. Kata beliau, ini orang main-main. Kalian pilih, kalian lihat ulama yang terpercaya keilmuannya, kefikihannya, maka kamu tanya dan kamu terima. Jangan mencari yang cocok dengan hawa nafsu. Itu main-main namanya. Ya percuma tanya, tanya nggak boleh. Aduh, nggak boleh. Tanya lagi, nggak boleh. Tanya lagi, nggak boleh. Tanya lagi, nggak boleh. Tanya lagi sampai ada ulama yang, ya kalau begini boleh. Ah, boleh kan? Benar saya, boleh. Jadi dia sebenarnya minta fatwa dari hawa nafsunya. Tetapi cari ucapan para ulama hanya untuk stempel, membenarkan apa yang di hatinya. Ini la'ah, ini juga dengan main-main. Apa dalil-dalil yang menerangkan bahwa maulid Nabi adalah bid'ah? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, daliluhu adamud dalil. Itu saya masih ingat sekali kata beliau. Dalilnya adalah tidak ada dalil. Jadi dalil bahwa itu bid'ah adalah tidak ada dalil. Sehingga bagaimana saya membawakan dalil? Daliluhu adamud dalil. Dalilnya tidak ada dalil. Tidak ada dalil itu bukti kalau itu bid'ah. Jadi kita yang menuntut mereka, mana dalil? Rasulullah SAW tidak mengajarkan. Para sahabat tidak melakukan. Para tabi'in tidak melakukan. Kok tiba-tiba kita melakukan? Min aina laka hadza? Tentunya kalau tidak ada dalam Quran dan Sunnah, tidak ada dalam ucapan para sahabat, tidak ada pada praktek mereka, maka itu muhdats. Wa dalil adamud dalil. Barakallahu fikum. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.